Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, marilah yang pertama kali kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau tatkala menjelaskan hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrubu ila Allah bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Yang namanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, terlebih di hari-hari yang sangat mulia ini, yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertahlil, dan banyak-banyak membaca tahmid sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min ayyamin a'zamu indallah wa wala ahabu amalu salih fihinna min hadhi ayamil ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada hari-hari yang amalan salih sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah kalian di hari-hari tersebut untuk membaca tahlil, untuk membaca takbir, dan membaca tahmid sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang hamba membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahlil, ini maknanya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengagungkan dengan tauhid, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang namanya bertakbir adalah fakabbirhu bitauhid, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allah, wallahu Akbar walillahil had. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di hari yang sangat mulia, kita berada di hari yang sangat agung. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan rahimahullahu ta'ala, khairul ayami indallah yawman nahar wa huwa yawmul hajjil akbar. Kata Nabi sallallahu, kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hari yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yawmun nahar, yaitu hari menyembelih, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut juga dengan Yaumul Hajjil Akbar. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayami indallah yauman nahar tsumma yaumal qur." Sesungguhnya hari yang sangat agung, hari yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahr, yaitu hari di mana kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yaumul qur, yaitu hari-hari di mana para jamaah haji mereka menetap di Mina. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk mentauhidkan Allah, merealisasikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan pada hari-hari ini untuk menyembelih hewan kurban. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud al-udhiyah, yang dimaksud hewan kurban adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayami idil adha bisababil id taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban adalah seorang menyembelih dari hewan ternak di hari raya Idul Adha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menyembelih hewan kurban diperintahkan dengan niatan ikhlas karena Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim supaya seorang hamba mengerjakan sholat ikhlas karena Allah, melakukan penyembelihan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, fasalli lirabbika wanhar, maka kerjakanlah salat lirabbik, untuk Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan kerjakanlah ibadah menyembelih yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la wallahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, tatkala seorang menyembelih hewan kurban, hendaklah didasari keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. didasari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang menyembelih hewan kurban yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan, adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging mereka atau darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang ada pada orang tersebut. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait ayat ini, ada beberapa faedah penting kata beliau rahimahullah. Yang pertama, ahamiyatut taqwa fil amali salih, pentingnya seorang membangun amalan-amalan salih di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dijelaskan oleh beliau, di dalam ayat ini juga terdapat al-hadzu alal ikhlas fi ibadatil udhiyah, yaitu dorongan untuk ikhlas tatkala seorang melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Hendaklah seorang hamba ikhlas dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bu'du 'anil riya'i was-sum'ah, dan menjauhi sikap riya, menjauhi sikap sum'ah, karena yang demikian akan merusak amalan seorang hamba. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini pula pentingnya tentang amalan batin yang kaitannya dengan keikhlasan, karena inilah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba melakukan amalan-amalan salihat, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Inna allaha la yangduru ila suwarikum, wa la yangduru ila amwalikum, walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Allah tidak akan melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati-hati kalian, dan juga akan melihat amalan-amalan kalian. Apakah hati-hati kalian senantiasa dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal? Begitu juga di dalam beramal, apakah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan suatu ibadah, suatu amalan yang dibangun di atas bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut mardud, amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala seorang melakukan ibadah kurban, hendaklah meniatkan untuk mentauhidkan Allah sebagai bentuk pengakuan kepada Allah. Tatkala kita melihat orang-orang musyrikun, mereka tatkala melakukan penyembelihan untuk sesembahan-sesembahan mereka, mereka jadikan untuk sesaji-sesaji di tempat-tempat yang mereka anggap tempat keramat. Maka ahlu tauhid melakukan penyembelihan, dia ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang dia menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ibadah kesyirikan, ibadah menyekutukan Allah, ini akan menghapus semua amalan-amalan kebaikan. Akan menghapus semua amalan-amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, seandainya mereka menyekutukan Allah, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Hendaklah kaum muslimin tatkala melakukan ibadah kurban, karena ini merupakan ibadah yang agung, hendaklah dia dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, dia mengikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiran, maka sebagai penutup, saya ingatkan bahwasanya kita ini berada di hari-hari yang agung, di hari-hari yang mulia. La tansa ya akhil muslim, jangan engkau lupakan wahai saudara-saudaraku muslim, minal a'mali salihat alal khairi wa taqwa, untuk melakukan amalan-amalan salih yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini merupakan amalan salihat yang sangat agung. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, di sisi lain Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatul arham, dan menyambung tali silaturahmi. Wa ihsani ilal jar, dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada tetangga, karena ini merupakan hak yang sangat besar yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan menjauhi perkara-perkara maasi, menjauhi perkara-perkara maksiat, karena di hari-hari yang mulia tatkala seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya itu a'zam, lebih besar dibandingkan di hari-hari biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat, untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.